Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita bisa berkumpul di salah satu rumah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam majelis-majelis seperti inilah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatsluna kitab Allahi, membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mempelajarinya, illa nazzalat alaihimus sakinah, akan kecuali tidaklah tidak akan turun ataupun akan turun rahmat kepada kelompok orang tersebut, ya. Illa nazzalat alaihim sakinah wa ghasyatuhum rahmah, dan akan dilingkupi oleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut orang tersebut di hadapan makhluknya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu keutamaan dari majalisul ilmi, ya, salah satu keutamaan dari majelis ilmu. Itu mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dengan niat ikhlas lillahi taala kita mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca tafsir As-Sa'di. Dan insyaAllah telah sampai pada surat Al-Fajr pada ayat yang 1 sampai yang ke-8, ya, kemarin. Dan sebelumnya insyaAllah pada pertemuan terakhir kemarin tentang penyebutan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang betul adalah hadis ketiga dari Arba'in An-Nawawiyah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin shahadati aw shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Kemudian kita masuk dan kita ulangi dari ayat yang ke-6, ya, karena ayat yang ke-6 sampai dengan ke-14 ini saling berkaitan. Wa qala ta'ala alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'ad? Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki gendung-gendung yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan yang semisal dengan mereka di negeri-negeri lainnya. Wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang mereka memotong bebatuan di lembah. Wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasukan. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka berbuat sewenang-wenang di negeri, yaitu di negeri itu. Fa aktsaru fiha al fasad, dan mereka banyak melakukan kerusakan di dalam negeri tersebut. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka kami timpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu memperhatikan. Wa qala rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, alam taro, tidakkah kalian memperhatikan biqalbika wa basiratika kaifa fu'ila bihadzal umami at-taghiyati. Bagaimana tidakkah kalian memperhatikan dengan hati kalian dan penglihatan kalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap umat-umat yang melampaui batas ini? Karena ketiga umat ini yaitu kaum 'Ad, Tsamud dan Firaun disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana mereka melampaui batas kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya irama'i al-qabilatul ma'rufah fil Yaman. Iram ini adalah kabilah yang ma'ruf, dikenal ya, di negeri Yaman pada saat itu. Dzatil 'imad ay al-quwwati asy-syadidati wal-'utwi wat-tajabbur. Yang mereka ini memiliki kekuatan yang sangat hebat, kasar dan menindas. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan yang semisal dengan mereka. Ay mithla 'adin, yaitu semisal dengan kaum 'ad. Fil bilad, yaitu di negeri lainnya. Ay fi jami'il buldan fil quwwati wasyiddati, dalam hal kekuatan dan kekasaran. Kaum 'ad sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka ini adalah kaum yang memiliki kekuatan yang sangat hebat ya. Kemudian juga memiliki postur yang lebih dibandingkan kaum-kaum yang ada pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Ad ini adalah dari kalangan mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ila 'adin akhafum hudan, dan kepada kaum 'ad kami kirim saudara mereka yaitu dari kalangan mereka yaitu Hud alaihi salam. Dan di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum ini adalah mereka memiliki kekuatan ya dan postur tubuh yang lebih dibandingkan kaum yang ada pada saat itu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh wa zadakum fil khalqi basthah." Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah menjadikan kalian khulafa'a min ba'di qaumin Nuh, menjadikan kalian sebagai pengganti dari kaum Nuh, wa zadakum fil khalqi basthah, dan dijadikan untuk kalian dalam hal kekuatan dan postur tubuhnya. Ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum 'Ad. Kemudian juga disebutkan bahwasanya mereka memiliki bangunan-bangunan tempat tinggal yang tinggi dan kokoh. Sebagaimana dalam ayat ini, iramadzatil 'imad, yaitu iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi lagi kokoh. Akan tetapi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka adalah kaum yang menyembah berhala, ya. Kaum yang pertama kali setelah kaum Nuh di dalam menyembah berhala, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala lahum nabiyyuhum Hudun alaihi salam, sebagaimana perkataan Nabi Hud alaihi salam kepada mereka, yaitu menggambarkan tentang kuatnya kekuatan mereka. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, dan ingatlah oleh kalian ketika kalian dijadikan pengganti setelah kaum Nuh alaihi salam. Wa zadakum fil khalqi basthah, dan ditambahkan kepada kalian kekuatan dan postur kalian. Fadhkuru, maka ingatlah oleh kalian ala Allahi la'allakum tuflihun, nikmat-nikmat Allah terhadap kalian mudah-mudahan atau agar kalian beruntung. Maka ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akan tetapi dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, bukanlah tidak mereka ini tidak bersyukur kepada Allah, bahkan sombong, ya. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyombongkan diri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Kemudian wasamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang mereka memotong batu-batu di lembah. Kaum Samud adalah kaum yang diutus kepadanya Nabi Saleh alaihi salam, ya. Wa ila Samuda akhahum Salihah. Dan kepada kaum Samud diutus dari kalangan mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Sama mereka juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan, ya. Memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satunya mereka mampu memahat gunung untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, ya. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kalian memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah dengan ahli, ya. Bagaimana kekuatan mereka, gunung dipahat, ya. Gunung dipahat dijadikan sebagai rumah, tempat tinggal. Begitu pula mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa taman-taman yang indah, ya, dan pepohonan yang subur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atutrakuna mahahuna aminin. Apakah kalian mengira dibiarkan akan aman fi jannati wa uyun, di dalam taman-taman dan mata air, wa zuru'i wa nakhli talu'aha hadimun, dan di dalamnya ada pepohonan dan kurma yang bunganya sangat lebat. Ini disebutkan sebagian kelebihan kaum Samud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kaum 'Ad, maka kaum Samud juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbuat syirik kepada Allah, menyembah berhala. Mereka juga melakukan kekafiran yang nyata, mendustakan Rasulullah yaitu Shalih alaihi salam. Sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah. Dan kaum Samud ini terletak di lembah Hijr, ya, bainal Madinah wa Syam, yaitu di antara kota Madinah dan Syam. Dan Rasulullah pernah melewati tempat ini, yaitu tempatnya kaum Samud, ketika beliau bersama para sahabatnya menuju perang Tabuk, ya. Ketika beliau berangkat menuju perang Tabuk, beliau melewati tempat kaum Samud. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad ay wadil qura, yaitu wadil qura. Nahatu biquwwatihim as-sukhur, yaitu mereka kaum 'Ad ini memahat bebatuan atau gunung dengan kekuatan mereka. Luar biasa bagaimana kekuatan mereka, ya. Gunung dipahat dijadikan sebagai rumah. Fattakhudhuha masakin, maka mereka mengambil atau menjadikan gunung-gunung tersebut atau bebatuan tersebut sebagai tempat tinggal. Wa fir'aun adzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasukan. Telah banyak di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang kisah Fir'aun, ya. Aidzil junudi alladzina sabatu mulkahu, yaitu Fir'aun ini memiliki tentara yang menguatkan kerajaannya, ya. Kama tusabbitul autadu ma yuradu imsakuhu biha, sebagaimana pasak itu mengokohkan apa yang ditahannya, ya. Tiang itu mengokohkan apa yang ditahannya. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka melampaui batas atau sewenang-wenang di negeri itu. Hadal wasfu, sifat-sifat ini, yaitu taghaw fil bilad, aidun ila adin wa samuda wa fir'auna wa man tabi'ahum. Sifat ini bukan, ini kembali kepada kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun, dan siapa saja yang mengikuti mereka. Fa innahum taghaw fi biladillahi, mereka ini melakukan atau berlampaui batas di negeri-negeri Allah Subhanahu wa taala, wa adaw ibadallahi, dan mereka mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fi dinihim wa dunyahum, di dalam agama mereka, di dalam agama mereka dan dunia mereka. Walihada qala fa aktsaru fiha al-fasad, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka melakukan kerusakan di negeri itu. Wa huwa al-amalu bil kufri, yaitu melakukan amalan-amalan kekafiran. Wa syu'abihi, dan cabang-cabangnya. Min jami'i ajnasil ma'asi, dan segala jenis kemaksiatan mereka lakukan. Wasa'u fi muharabati rasuli wa saddin nasi an sabilillahi, yaitu mereka memerangi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dan melarang atau menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagu minal utwi ma huwa mujibu lil halakihim arsalallahu alaihim min adzabihi dzanuban wa sauta adzab, maka tatkala mereka ini, pembangkangan mereka ini, tiga kaum tadi, telah melampaui batas yang menyebabkan mereka menyebabkan mereka untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan azab kepada mereka, juga cemeti azab. Maka kita ketahui bagaimana kaum Ad ketika didakwahi oleh Nabi Hud alaihi salam, diperingatkan tentang perbuatan mereka untuk meninggalkan kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaum, sembahlah oleh kalian Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Maka apa jawaban kaum tersebut? Maka disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu ajitana, mereka yaitu kaum Ad berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, qalu ajitana lina'budallahi wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'ana, apakah engkau datang untuk memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah saja, wa nadhara ma kana ya'budu aba'ana atau aba'una, dan meninggalkan sesembahan yang disembah oleh bapak-bapak kami. Ini jawaban mereka ketika Nabi Hud alaihi salam memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika diperingatkan oleh Nabi Hud alaihi salam, dan ini juga terjadi pada kaum Samud, mereka meminta didatangkan azab, ya. Azab yang dijanjikan. Fa'ti nabi ma ta'iduna in kunta minas shadiqin, maka datangkanlah apa yang kau janjikan apabila engkau orang yang benar. Ini bentuk kekafiran yang nyata terhadap Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada rasulnya. Maka bentuk azab yang didapatkan oleh kaum Hud atau kaum Ad adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang sangat dingin kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'ad, mereka sombong di atas muka bumi tanpa alasan yang benar. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, mereka berkata, siapa yang kekuatannya melebihi kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Ya. Karena Allah memang memberikan kekuatan kepada mereka, akan tetapi mereka sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Ketika diseru oleh Nabi Hud alaihi salam, mereka tidak mau menyambut seruan tersebut, bahkan mendustakannya. Dan mengatakan kalau Nabi Hud alaihi salam ini berada di dalam kedunguan, ya. Dikatakan dungu atau orang-orang pendusta. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka angin yang sangat dingin yang mematikan mereka semua. Wa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Maka kami kirim kepada mereka, yaitu kepada kaum 'Ad, angin yang sangat dingin pada hari-hari yang nahas. Liudziqahum 'adzab, agar dirasakan oleh mereka azab. Ini azab yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad. Begitu juga dengan kaum Tsamud. Ketika diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Sama jawaban yang mereka berikan sebagaimana kaum Tsamud, kaum 'Ad ketika didakwahi oleh Nabi Hud alaihi salam. Mereka mengatakan, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'ana. Apakah engkau datang atau melarang kami untuk beribadah atau untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sama jawabannya, iya. Dan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sama, iya, yaitu dakwah tauhid, iya. Melarang dari kesyirikan dan memerintahkan kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan juga kisah pada kaum Tsamud, bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau kaum Nabi Shalih alaihi salam ketika mendakwahi mereka, yaitu mendakwahi kaum Tsamud, mereka meminta bukti, meminta kepada Nabi Shalih alaihi salam untuk mengeluarkan seekor unta dari batu. Iya. Kalau antum kisah ada seekor unta betina yang bunting, mereka meminta kepada Nabi Shalih alaihi salam agar mengeluarkan seekor unta dari batu. Iya. Maka Nabi Shalih alaihi salam memenuhi permintaan mereka, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarlah dari batu tersebut, terbelah dan keluarlah seekor unta betina, ya, yang sedang hamil atau bunting. Kemudian ketika keluar unta tersebut, maka sebagian kaum Tsamud tersebut beriman dan sebagian lagi tetap kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah mereka, wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha, maka kami datangkan kepada kaum Tsamud unta betina secara langsung, maka mereka mengkufurinya, tidak menerima bahwa itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh, mengingkari mereka. Ada sebagian yang beriman, ada yang sebagian mengingkari kejadian tersebut. Maka unta tersebut hidup di tengah kaum Tsamud, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, sehari ada sebuah sumur, kemudian unta tersebut minum di hari tertentu dan kaum Tsamud minum di hari yang lainnya. Demikian, ketika kaum Tsamud tidak mengambil air dari sumur, maka mereka mengambil susu atau air susu unta tersebut untuk diminum. Akhirnya karena sifat membangkang mereka, mereka melakukan perencanaan jahat untuk membunuh unta tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tamassuha bisu'in." Jangan kalian mengganggu unta tersebut. Maka orang-orang yang kafir, mereka merencanakan pembunuhan kepada unta tersebut dan akhirnya terbunuhlah unta tersebut. Kemudian sebelum terbunuh unta tersebut mengeluarkan suara yang sangat keras memperingatkan anaknya yang tadi ada di dalam, yang ketika dikeluarkan dari batu tersebut unta tersebut hamil atau bunting. Ketika dibunuh, ibunya memberikan peringatan kepada anaknya. Kemudian anaknya lari dan mengeluarkan suara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kaumnya, "Tamatta'u fi darihim atau fi darikum thalathata ayyamin." Maka bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama tiga hari. Karena setelah itu akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka merencanakan yang lebih jahat lagi, yaitu untuk membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui makar mereka, maka diutuslah atau diberikanlah azab pendahuluan kepada mereka, yaitu 9 orang yang melakukan rencana pembunuhan kepada Nabi Saleh. Mereka dilempari dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum 'Ad atau kaum Tsamud disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhadhal ladzina dzalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Adapun kaumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengutus satu suara yang sangat keras menggelegar atau mengguntur, kemudian menimpa orang-orang zalim tersebut, lalu mereka mati bergelimpangan di rumah-rumahnya masing-masing. Ini adalah azab. Azabnya berupa suara yang sangat keras yang menggelegar, mengguntur, dan bahkan di sebagian disebutkan dengan disertai gempa bumi ya bagi mereka. Maka ini azab bagi kaum Tsamud. Adapun Fir'aun telah ma'ruf ia. Bagaimana kisah Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di tengah lautan ia. Bahkan azab yang diterima oleh Fir'aun itu bukan hanya di akhirat saja. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya neraka ia. Di pagi dan petang hari ia. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dinampakkan kepada Firaun dan kaumnya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka di pagi dan sore hari sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat nanti dikatakan kepada mereka, wa adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Yaitu dimasukkanlah Fir'aun dan kaumnya ini ke dalam azab yang sangat keras, yaitu dimasukkan ke dalam an-nar. Maka ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum 'Ad, kaum Tsamud dan Fir'aun. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di tempat dahulu kaum Tsamud hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "La tadkhulu 'ala ha'ula'il qaum al-mu'adzabina." Janganlah kalian masuk kepada mereka, kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, "illa an takuna bakin," kecuali kalian dalam keadaan menangis. "Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu 'alaihim," dan apabila kalian tidak menangis, maka jangan masuk kepada mereka. An yusibakum mithlu ma asabahum, dikhawatirkan akan menimpa mereka, akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Maka Rasulullah mempercepat jalannya meninggalkan tempat tersebut. Dan kejadian ini terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat di dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Maka ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum 'Ad, wa Tsamud, wa Firaun. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu mengawasi liman asahu, yaitu mengawasi orang-orang yang bermaksiat atau melanggar, melakukan kemaksiatan kepadanya. Yumhiluhu qalilan thumma ya'khudhuhu akhdha 'azizin muqtadir. Kemudian memberikan tangguh sebentar, thumma ya'khudhuhu, kemudian memberikan azab, yaitu azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa, yaitu Allah mengazab mereka. Maka ini adalah kisah ataupun kisah kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Ini bukan kisah dongeng, sebagaimana perkataan orang-orang Quraisy ketika diceritakan kisah ini kepada mereka. Mereka mengatakan, qala hadza asatirul awwalin. Ini adalah kisah orang-orang terdahulu. Maka ini perkataan orang-orang Quraisy. Adapun kita, maka ketika kita mempunyai hati, kemudian pendengaran dan menyaksikan, maka mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada mereka. Maka ini adalah tafsir dari surat Al-Fajr ayat yang ke-6 sampai dengan ke-14. Kemudian waqala ta'ala, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka manusia jika Rabbnya memberikan cobaan, fa'akramahu, memuliakan, maka kemudian memuliakannya dan memberikan kenikmatan kepadanya, fayaqulu rabbi akraman, maka dia berkata, sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika dia dicoba oleh Rabbnya dengan disempitkan rizkinya, Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kalian memakan harta pusaka atau warisan dengan mencampur baurkan antara yang halal dan haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal. Ya. Setiap umat itu ada cobaannya, ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku itu al-mal, itu harta. Ya. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk tafsir dari ayat ke-15 yang ke-15 sampai yang ke-20 ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.